Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang halaman 32 matan ya. Ya. Falaisa du'ahu. Perkataan Ibnu Taimiyah. Coba dibaca sini. Ya, di matannya plus syarahnya. Ya. Coba sabit dibaca sabit. Falaisa du'ahu. Falaisa du'ahu ismin min asma'i. Bismin. Min asma'i al-husna munadan ila du'aihi ismi akhara. Bismin akhara. Bal amru ma qala ta'ala qul ud'u Allah qul qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahmana ayyam ma تدعو فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائك يدل على الذات مسمى على الذات كرامته وعلى صفات التي تضمنها الاسم التي تضمنها تضمنها مرفوع في المضارع tadammana iya tadammana. Oh berarti di sini tadammana al ismu fa'il al alimi yadullu al zati wa kulli wa al qadiri yadullu al zati wa al qudrati wa al rahimi yadullu al zati wa rahmati. Syarah, baca syarahnya. Syarah. إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالتها على الذات متعارفة وباعتبار دلالة الأول على العلم والثاني على القدرة والثالث على الرحمة وهي متباينة. نعم. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. Maka bukanlah maknanya berdoa kepada Allah, berdoa kepadanya dengan nama, dengan salah satu nama dari nama-namanya yang husna, maka ini bertentangan dengan berdoa kepada Allah dengan salah satu nama yang lain. Tidak demikian. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan kita menggunakan ya hayu, itu tidak bertentangan dengan nama Allah yang lain, ya qayyum, al qayyum. Kita berdoa kepada Allah ya sami, ya ya razzaq. Nah, itu bukanlah maknanya kita bertentangan ketika kita berdoa dengan nama Allah yang lain. Tidak demikian. Balil amru kama qala ta'ala, bahkan perkaranya di sini sebagaimana yang Allah sebutkan, qulillaha awidur rahman, serulah Allah atau serulah ar-rahman, itu sama aja. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna, nama mana saja yang kalian seru dari nama-nama Allah, dari asmaul husna, maka milik Allah lah asmaul husna. Wa kullu ismin min asmaihi, maka setiap nama dari nama-nama Allah yadullu ala dhati al-musammati wa ala sifati allati tadammanaha al-ismu. Maka setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan kepada zat, ya, menunjukkan kepada zat al-musammati, yang dinamakan dengannya wa ala sifat allati tadammanaha al ism, dan menunjukkan kepada sifat ya yang isi yang di situ ya, menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalamnya, isim yang isim terkandung di dalamnya. Nah, ini semuanya sama. Semisal al-alim ini menunjukkan kepada zat dan ilmu. Qadir menunjukkan kepada zat dan qudrah, kemampuan, kekuasaan. Ar-rahim merahmati itu menunjukkan kepada zat dan rahmat. Kepada zat dan sifatnya rahmat. Nah, jadi kembali kepada pembahasan yang lalu yang disebutkan apabila ya, kesamaan. Nah, kesamaan yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan al-alim, ar-rahim, ya, kemudian ar-rahman, yang dimaksud siapa ini? Itu dari sisi apa? Mutabayyinah atau mutaradifah? Hah? Mutaradifah. Cuman dari sisi perbedaan makna-makna, ya, itu adalah mutabayyinah. Nah, kata Syekh, idan kalau begitu hadil asma as-salah satu bi'tibari dalalatihah, maka kalau begitu tiga nama ini Al-Alim, kemudian Al-Qadir, Ar-Rahim, itu berdasarkan tinjauan dalalahnya, penunjukannya al-dat kepada satu zat yang sama, dia-dia juga, maka ini adalah mutaradifah. Ya. Nah, wa bi'tibari kalau tapi kalau dari berdasarkan tinjauan yang pertama al-ilmi, yang kedua ada qadir qudrah, kemampuan, ketiga al-rahmah, maka dia adalah mutabayyinah. Ya, mutabayyin. Nah, kemudian Edward baca matanya. Waman ankara. Susah ya. Basti. Jangan bastin, karena dia jadi mudof juga. Walaupun dia mudof pendelewa, mudof. Memang saya baca ya, memang lebih sulit mencerna dan memahami perkataan Ibnu Taimiyah dibandingkan perkataan Syekh Al-Utsaimin. Makanya pelan-pelan bacanya. Ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di matan, "Wa man ankara la dalalata asma'ihi 'ala sifatih, maka barang siapa," kata beliau, "yang mengingkari dalalah, ya, penunjukan nama-nama Allah kepada atas sifat-sifatnya, mimman yadai zahira, seperti yang mimman yadai, ya, seperti yang ya, diklaim, ya, seperti orang-orang yang mengklaim sebab itu adalah zahirnya saja. Wa qawluhu min jinsi qawli gulatil batiniyatil kharamitah, maka ucapan dia ini dikategorikan dari jenis, atau dikategorikan dari jenis kalangan ekstrim batiniyah kharamitah. Alladina yakulun, yang mereka menyatakan, la yuqalu huwa hayyun, tidak boleh dikatakan dia Allah itu maha hidup, namun tidak boleh pula dikatakan dia Allah maha wala bihayyin walaysa bihayyin. Nah, ini repot ini. Allah tidak boleh dikatakan maha hidup, dan Allah tidak pula dikatakan tidak hidup. Nah, ini ya. Bal yanfuna anhu naqidain. Mereka menafikan dari Allah dua hal yang saling kontradiksi tadi. Fa inna ulaikal karamitatul batiniyata, maka mereka kalangan karamitah batiniyah, la yungkiruna isman huwa alamun mahdud. Mereka tidak mengingkari nama itu sebagai alam semasa, sebagai nama saja. Ya. Mereka tidak mengingkari nama sebagai diri dari Allah semata. Kal mutmarat, seperti mutmarat, seperti kata ganti. Ya. Wa inna ma yunkiruna ma fi asmaihi al-husna min sifatil isbat. Namun yang mereka ingkari, ya, dari nama-nama Allah yang husna, ialah dari sifat-sifat yang isbat, yang ditetapkan. Sifat-sifat penetapan yang terkandung dalam asma'ul husna. Ya, maka faman wafaqahum ala maqsudihim, maka barang siapa yang sepakat dengan maksud mereka ini, dengan gagasan mereka ini, ya, ma da'wahu al-gulu, dengan klaimnya yang gulu, yang berlebihan, yang melampaui batas fidzahir dalam menyikapi ya, teks yang zahir, redaksi nas atau ayat hadis yang zahir, berarti dia muwafiqan li gulatil batiniyah fidalik, berarti dia sepakat dengan kaum ekstrim batiniyah. Walaih sahada, kata Ibn Taimiyah, maudia basti dalik. Namun di sini bukanlah tempat untuk ya, mengulas lebih rinci masalah tersebut. Eh, dibaca ya Edward lagi. Lah. Mana ada tasbuh begitu? Mah, itu masdar. Ali tasabbuhi. Tasabbuhi jihad al-anami sura la budda an yadhkuru. In qatman nasu sura la budda an yadhkuruhu. Sura la budda an yadhkuruhu. In qatman nasu bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala ila aqsamin, wa minhum man ja'alaha a'laman mahdutan la tadullu 'ala al-ma'na itlaqan, wa minhum man ja'alaha a'laman wa awsafan, wa minhum man qala la naqulu innahu hayyun wa la naqulu innahu laysa bihayyin, fa nunkiru hadha wa hum al-batiniyyah, wa yujibuna biqawlihim inna al-hayata wal-mauta la yasihu nafyuhuma wa isbaduhuma illa liman cukup sampai sampai sini. Namusan ni prayunulat kita syabuhi. Syabu itu ya, dari kata syabaan, kenyang, puas. Artinya memiliki banyak hal. Ya. Nah, mu'alif karena beliau memiliki banyak ilmu, bihadal ilmi dengan ilmu ini. Ya, karena beliau memang orang yang sangat mendalam dalam hal membantah karamithah batiniyah dan aliran-aliran ekstrim terkait masalah penyimpangan akidah, yaitu pada akidah semua sifat maupun rububiyah ataupun uluhiyah, maka sara la budda ayyid qurab, maka beliau mesti menjelaskan hal ini, mesti menyebutkan, walaupun di sini pemaparannya adalah pemaparan bidang kajian ya, usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Kemudian in khasama an-nasu bi asma'illahi, maka manusia terbagi terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kepada beberapa bagian. Wa minhum, maka di antara mereka ada yang menjadikan nama-nama Allah sebagai nama semata, tidak menunjukkan kepada makna sama sekali secara mutlak. Ini sebagaimana kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menetapkan nama bagi Allah namun mengingkari sifat. Jadi kalau ditanya, apa makna al-alim yang kalian tetapkan wahai Mu'tazilah, kalau tidak menunjukkan kepada zat dan ilmu, makna rahim, kalau yang menunjukkan kepada makna rahmat dan zat, makna kudrah dan seterusnya. Ya, maka mereka mengatakan innallaha alimun bila ilmin, rahimun bila rahmatin, qadirun bila kudratin, ya, dan seterusnya. Jadi itu hanya nama semata. Ini mayoritas dari kelompok Mu'tazilah. Ya, batiniyah juga demikian. Beda dengan Jahmiyah. Ya. Oh, Jahmiyah menafikan sifat dan menafikan nama. Ini Jahmiyah. Iya dan bila. Nah, di antara mereka ada yang menjadikan nama-nama Allah sebagai nama dan sifat. Ya, karena setiap nama menunjukkan kepada sifat. Makanya Allah Taala sebutkan, ya, walillahil asmaul husna, asma yang husna. Maka dengan penyebutan husna ini kata para ulama berarti nama-nama tersebut memiliki makna, ya, memiliki makna. Qulillaha widur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Maka nama-nama Allah memiliki makna. Wa minhum, di antara mereka ada yang menyatakan, nah ini menafikan dua-duanya nih. Ya, menafikan dua-duanya, innahu hayyun wala naqul innahu la naqul innahu hayyun wala naqul innahu laisa bihayyin. Nah, ini ada yang menyatakan demikian nih. Kita tidak mengatakan Allah Maha Hidup, namun kita juga tidak menyatakan Allah tidak hidup. Ini gimana ini? Mereka menafikan kematian, menafikan kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum siapa ini? Nah, ini yang disebut oleh Syekh di sini adalah kaum batiniyah. Kemudian kata Syekh, fanunkiru hadha wa hadha wa hum al-batiniyah. Maka kita mengingkari kelompok yang ini dan kelompok yang itu. Artinya kelompok yang pertama Mu'tazilah, yang menetapkan nama tanpa menafikan sifat. Atau kelompok yang kedua ini batiniyah, yang menafikan keduanya ini. Menafikan Allah Maha Hidup, menafikan juga Allah tidak mati. Wa yajubu nabi qaulihim, mereka menjawab dengan perkataan mereka, artinya mereka memberikan argumentasi atas pernyataan konyol tadi. Kata mereka, innal hayata wal mauta, sesungguhnya kehidupan dan kematian itu la yasihuna fihuma aw isbatuhuma, itu tidak boleh ditetapkan atau dinafikan, ya, tidak boleh dinafikan atau ditetapkan kecuali bagi zat yang qabilun, yang menerima atau yang mengalami hal tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami hidup, tidak pula mengalami mati, kata mereka. Oleh karena itulah al-jidar, tembok, tidak disifati sebagai bahwa dia hidup dan juga tidak disifati bahwasanya dia adalah mati. Nah, ini akal-akalan kaum batiniyah, qoram itu. Ya. Lanjut di sini. Dibaca. Ya, Ismail. mujarradu da'wah mujarradu da'wah atau istona'tumu Allah subhanahu wa ta'ala wasafal asnama bi annahum amwatun wa nafa'anhum al-hayata wa qala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa hum ya'buduna shajaran aw hajaran wa ma ashbaha dhalika fantaqadu qawluhum bin nasil qur'ani amma ya'muhum annana law qulna inna allaha hayyun shabbahnahu bil ahya'i wa law qulna innahu mayyitun shabbahnahu bil amwati naqulu fa innakum ala zahmikum hadha qad shabbahtumuhu bil jamadati fama anu ayo pamadumtum taquluna innahu ghairu qabilin lil hayati wal mauti kal hajari wa qad shabbahtumuhu bil jamali thumma naqulu lahum hab itu ya isim fi'il amr atau dia fi'il amr yang enggak punya fi'il maji atau fi'il mudhari. Hab itu gini. Anggaplah gitu. Anggaplah hab gitu. Ya. Annana tanazzalna ma'akum. Lakin antum taquluna innana la naqulu innahu mawjudun wala ghairu mawjudin. Panafitum anhu panafai panafitum anhu al-wujuda wal-adama wa hadha mustahilun bittifakil uqolai li anna al-muqabalata bayna al-wujudi wal-adami muqabalatun bayna nakitoini yajibu idza dafa'a ahaduhuma an yathbuta al-akharu an yusbita al-akharu wa antum taquluna la yajuzu an naqula inna allaha mawjudun wa la yajuzu an taqula inna allaha laysa bi mawjudin wa idza qulna innahu mawjudun faqad al-hadath fa in qulta ma'dumun faqad al-hadath wa hadha ghayru mumkin wa naqulu al-ana shabbahtumuhu bil mustaqilati wal mumtani'ati allati la yumkinu wujuduha wa hadha madhhabul batiniyati billahi 'azza wa jalla yaquluna la yumkinu an nuthbita lillahi isman wala ma'na bal nanfi 'anhu an-naqidaini. Hasbuk, cukup ya. Di mana tadi? Walil ijabah. Ya, mereka kan berkata Allah tidak boleh disifati dengan hidup, namun pula tidak boleh disifati dengan tidak hidup. Apa? Tidak mati. Tidak hidup ya. Jadi dinafikan mati dan hidup dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif, ya, kata Syekh, walil ijabati ala dalik, maka untuk menjawab hal tersebut, nakul kita katakan kepada mereka, sesungguhnya klaim kalian bahwa kehidupan maupun kematian tidak boleh disifati, tidak boleh disematkan kecuali kepada yang dapat mengalaminya, itu mujarradu da'wah. Itu hanya klaim semata. Ya. Hanya klaim saja. Atau orfun istana'tumuhu. Atau itu hanya sebuah maklumat yang kalian karang-karang aja, yang kalian karang-karang aja. Gak ada kayak begitu. Ya, pengetahuan yang kalian itu kan istona'a, artinya membawa begitu ya. Ini yang dikarang-karang aja oleh mereka. Wallahu yusofu, Wallahu subhanahu wa ta'ala wasofa al-asnama bi'annahum amwatun wa nafa'anhum al-hayata. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati asnam, berhala, ya, bahwasanya mereka mati dan menafikan sifat hidup dari berhala tadi. Allah ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhluqun. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, tidak dapat mencipta sesuatu apapun. Wa hum yukhluqun, sedangkan mereka sendiri dibuat. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah benda mati, tidak hidup. Dan mereka mau nyembah ya pepohonan, bebatuan, wa ma asbah dzalik, dan yang serupa dengannya. Ya. Maka ucapan mereka tadi atau Syekh di sini mengatakan fantaqada qaulahum binas Al-Qur'an. Maka di sini ya sudah cukup untuk menyanggah pernyataan mereka dengan nas dari Al-Qur'an. Wa mazamuhum, ya. Adapun dugaan mereka bahwasanya seandainya kita katakan Allah hidup, berarti kita berarti menyerupakan Allah dengan sesuatu yang hidup. Walau kemudian kalau kita mengatakan laukulna innahu mayyit syabbahnahu bil amwat, bahwasanya dia mati, berarti kita menyerupakan dengan sesuatu benda mati. Maka naqul fa innakum ala za'mikum hadha qad syabahtumuhu bil jamada. Maka kita katakan berarti kalian telah menyamakan Allah dengan benda-benda mati. Famadumtum taqulun. Maka selama kalian menyatakan innahu ghairu qabilin lil hayati wal mauti kal hajari faqad syabbahtumuhu bil jamadati. Nah, selama kalian menyatakan sesungguhnya dia tidak dapat menerima atau dia tidak mengalami kehidupan, kematian seperti pohon, seperti batu, berarti kalian telah menyerupakan Allah dengan benda-benda mati. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Summa naqulu lahum hab. Kemudian kita katakan kepada mereka, hab, anggaplah annana tanazzalna ma'akum. Ya. Ya. Kemudian anggaplah ya bahwa kita itu ya tanazzalna ma'akum. Ya udah, kita sekarang anggap aja kita punya sepakat sama kalian. Dan kita nyerah deh sama kalian aja. Gitu. Ya udah. Lakin antum taquluna, namun kalian menyatakan innana la naqul innahu mawjudun wala ghairu mawjudin. Namun kalian mengatakan kami tidak mengatakan Allah itu ada dan tidak ada. Nah, ini lagi. Ya. Berarti kalian telah menafikan dari Allah sifat wujud dan sifat adam. Sifat wujud dan sifat adam. Sifat ada dan sifat tiada. Ini lagi nih, ada mustahil. Ya, maka ini adalah sesuatu hal yang mustahil bittifaqil uqala, berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal. Ya. Ini mustahil. Enggak mungkin ya ada komparasi antara maujud dan ghairu maujud dalam satu zat. Ini mustahil. Karena al-muqabalah baina al-wujud wal adami muqabalatun baina naqidain. Ya. Karena ya komparasi antara maujud dan ghairu maujud, antara ada dan tidak ada, merupakan perbandingan muqabalah, perbandingan antara dua hal yang saling bertolak belakang, saling kontradiksi. Ya. Ya, gimana kemudian mana kata beliau? Yajibu idan tafa'ahduhuma an yusbita al-akhara, yang wajib apabila salah satunya irtafa'ahduhuma terangkat, artinya salah satunya tidak ada, maka dia mesti menetapkan yang lain. Ya, atau kita boleh baca an yusbata al-akhru, yang lain ditetapkan, begitu. Antara ada dan tiada. Kalau ada enggak ada berarti tidak ada. Kalau tidak ada enggak ada berarti ada. Udah begitu aja. Ya, kan begitu. Semuanya itu semuanya, semua yang memiliki zat dia maka memiliki sifat itu, antara ada dan tiada. Kalau dia ada berarti ya tanpa ada ketiadaan. Gitu. Kalau dia tiada berarti tanpa ada eksis, keeksisan, ada, nah, begitu. Ribet kan berurusan sama kaum mereka itu. Ya enggak? Beda lagi bahasan. Ya, itu jangan dibahas dulu. Kalau dikatakan pemimpinul wujud itu makhluk, wajibul wujud Allah. Jangan ditanya itu dulu. Ya, ntar kemana-mana pembahasan kita. Nama-nama itu istilah. Mungkinul wujud, wajibul wujud Allah, mungkinul wujud itu makhluk, itu istilah aja. Ya, kemudian mana lagi? Wa antum taqulun, dan kalian menyatakan la yajuz an naqula inna Allah mawjudun wa la yajuz an naqula inna Allah laisa bimawjudin. Ah, ini perkataan qaramithah. Kita enggak boleh mengatakan Allah itu ada, namun kita juga tidak boleh mengatakan Allah tidak ada. Faidah kulta innahu mawjudun faqad alhatta. Nah, kalau kalian menyatakan Allah itu ada, berarti Anda telah melakukan ilhad, perbuatan menyimpang. Ya. Wa in kulta ma'dumun faqad alhatta. Nah, lo juga. Tapi kalau kalian mengatakan Allah ma'dum, enggak ada, berarti kalian juga menyimpang, ateis ini. Wa ada ghairu mumkinin. Ini enggak mungkin. Wa naqul al-ana syabbahtumuhu bil mustahilat wal mumtani'at. Berarti kalau begini, saat ini Anda menyerupakan Allah dengan sesuatu hal yang mustahil, yang mumtani'at, yang tidak ada, yang mustahil, allati la yumkinu wujuduha, yang enggak mungkin ada keberadaannya. Enggak mungkin. Fa hadha madhhabul batiniyah fillahi azza wa jalla. Inilah madhab batiniyah, sikap mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun la, mereka menyatakan la yumkin an nusbita lillahi isman wala ma'nan. Ya. Bal nanfi anhu an-naqidain, kata mereka. Tidak mungkin kita menetapkan nama atau makna terhadap Allah. Justru kita menafikan, menolak dua hal yang kontradiktif kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini madzhab mereka. Nah. Ya. Terus dibaca di sini. Saiful. Qala syarihullah wal akharuna wa hum al-mu'tazilah wa ahlu az-zuhri alladziina يقولون بإثبات الظاهر يقولون إننا نثبت الاسم لكننا لا نثبت له معنى ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط أي سميع بلا سمع وعليم بلا علم رحيم بلا رحمة وهكذا أي مجرد علم كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مذموم مزمن. Kalau mazmum itu ada wawnya lagi. Gimana ceritanya itu mazmum? Muzammamun. Wawa muzammamun ma fihi khoslatun. Ma fihi khoslatun hamidatun. Wa taqulu li hadha ar-rajuli abdullahi wa huwa man akfar min akfari min akfari mudhaf boleh dikasrah. Ini saya perlu ketahuan tadi malam kamu rojah nih. Iya. Udah ganti. Yang rojah aja. Wa huwa min akfari ibadillah yunkiru wujudallah. Ya. Akbar. Mujarradu ilmin inna asma'ullahi takada a'lamun mahdudun laisa laha makna wala takmil laisa laha makna wala takmilu makna itlaqun wa kalam alladhi ja'a bihi al-malifu ja'a bihi istiradan wa laisa lahu dakhala fi tafsir istiradan istidrodan bukan istarodan jangan biji istidrodan walai salahu dahola afid tafsiri ya anahu kola walai salada maubidu basti dalika Allahumma ila ayu kola wada yadahulu fi tafsiri min haithu inna fil qur'ani asma inna fil qur'ani asma'un kathirodun lillahi azza wa jalla. Coba sendiri. Ya, kalau merasa bacanya belum lancar, murojaah dulu. Ya, jangan langsung ke sini. Mau ngapain? Mau nembak-nembak. Kalau dia merasa lancar, baru silakan jawab. Ya, dari mana tadi? Wal akhirun, yaitu kalangan Mu'tazilah. Sementara kelompok yang lainnya, wahumal Mu'tazilah itu ahlu zahir. Mereka adalah kaum Mu'tazilah wa ahlu zahiri dan kaum zahiriyah. Alladzina yugalun. Ya, yang mereka berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat zahir. Ya, yaqulun mereka mengatakan innana nusbitul isma lakin la nusbitu lahu ma'nan. Kita menetapkan bagi Allah nama dan tapi kita tidak menetapkan makna ya atas nama dari Allah tersebut. Naqulu hadhil asmaul mujarradun a'lamun faqat, kata mereka. Hadhil asma'u mujarradu a'lamin faqat, kata mereka. Nama-nama Allah ini ya nama semata. Hai sami'un bila sami'in, maksudnya apa? Sami' bila sami'in. Alim, ya, Allah maha mendengar tapi tanpa ada pendengaran. Alim, maha berilmu tapi tanpa ilmu. Rahim, maha yang merahmati bila rahmatin, wahakada dan seterusnya. Aib, ya, mujarrad alam aja, udah nama semata. Kama anna katakulu lihadar rajuli Muhammadin wa huwa mudammamun. Sebagaimana anda menyatakan kepada, anda berkomentar tentang seseorang pria yang bernama Muhammad, pada dia mudammamun fihi ma khoslata ma fi mudammamun ma fihi khoslatun hamidatun. Padahal dia mudammamun, dia tercela. Ya, namanya Muhammad tapi orangnya dicela. Yang dia ma fihi khoslatun hamidatun, yang dia enggak punya ya, sifat-sifat yang terpuji. وتقول لهذا الرجل عبد الله, dan anda berkata kepada orang ini, orang lain yang namanya Abdullah, wa huwa min akfari ibadillahi yunkiru wujudallahi, padahal dia adalah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang paling kafir yang mengingkari wujud Allah. Idan, kalau begitu makna qaulina, perkataan, makna ucapan kami, ya, itu Abdullahi mujarradu ala, itu nama semata yang yu'ayyinu musammahu faqat, yang dia menta'yin, menunjuk, ya, atau merujuk pada sesuatu yang dinamakan saja, kepada referensi saja. Ya, fahum yaqulun, mereka mengatakan inna asma'allahi hakada a'lamun mahdatun. Nah, kata mereka, nah begitulah nama-nama Allah, itu nama semata. Laisa laha ma'nan, kata mereka, yang enggak punya makna. Yang enggak punya makna, kata mereka, iya dan billah. Ya. Wala tahminu ma'nan itlaqan, dan juga tidak mengandung makna secara mutlak. Artinya tidak mengandung arti apapun. Ya, wa hadzal kalamu alladhi fi ja'a bihi al-mu'allifu, dan apa namanya, hadzal kalam alladhi ja'a bihi al-mu'allif, maka pernyataan ini, kalam ini, pembahasan ini yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, itu istitradan, itu hanya apa namanya, istitradan, pengalihan kalam, ya, pengalihan kalam di situ. Nah, walaysa lahu dakhlun fi tafsir, dan dia tidak memiliki apa namanya, dan tidak masuk dalam pembahasan tafsir. Ya, itu hanya karena Ibnu Taimiyah memang beliau berilmu di bidang ini, membantah Khorami, Tabatini, yang Mu'tazilah dan yang lainnya. Sementara poin pembahasan kitab ini apa sih? Poin intinya sesuai judulnya, Muqaddimah fi Tafsir, yaitu tentang bagaimana kaidah dalam menafsirkan Quran. Ya, li'annahu qala, karena beliau menyatakan laisa hadza mawdi'a basti dalil. Di sini bukan tempatnya untuk mengungkapkan secara lebih lanjut, lebih luas. Ya. Nah, Allahumma in illa ayu qala, ya, kecuali, ya, jika dikatakan qad yudkhalu fi tafsir, terkadang dimasukkan di dalam ilmu tafsir, ya, apa namanya, min haitsu innal qur'an asma'un katsiratun lillahi azza wajalla, sesungguhnya di dalam Quran asma'an katsiratan, sesungguhnya di dalam Quran terdapat nama-nama yang banyak bagi Allah azza wajalla. Nah, baru dari situ pembahasannya. Ya, tafadhal. Kemudian bawa maju. Nah, ini kita bahas dulu di matan dulu. Perhatikan. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, maka di matan berikutnya, wa innamal maqsud anna kulla ismin min asma'ihi yadullu ala dhati wa ala ma fihi ma fil ismi min sifatih. Maka maksudnya adalah, intinya adalah bahwa setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan kepada zat Allah, kepada zatnya. Ya, dan menunjukkan kepada apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah berupa sifat-sifatnya. Wa yadulu aidan, nama-nama tersebut juga, wa yadulu, menunjukkan kepada sifat allati fil ismil akhar, ya, yang terdapat dalam nama yang lain. Bitariqil luzum, dengan metode luzum, keharusan demikian. Terus baca syarahnya. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala, inna isma yadullu ala sifati allati tadhammanaha ba'd sifatin akhra. Tadhammanaha ismun akharu bi tariq al-luzumi. Misaluhu ismul khaliqi dalla ala dhati wa ala sifati al-khaliqi. Wa dalla ala al-ilmi allati tadhammanaha ismul alim. Wa ala al-qudrati allati tadhammanaha ismul qadiri. Wa dalla ismul khaliqi ala al-alimi wa al-qadiri. لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة ولهذا قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات فمن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهذا واضح فلو أن أحدا صنع جهازا Ya, jihaz. Jihazan minal ajhizati fala yumkinu an yasna'ahu wa huwa la yadri kaifa yasna'uhu wa la yumkinu an yasna'ahu wa huwa ashallu li annahu laysa qudratan. Wa huwa ashallu li annahu laysa al-qudratan. Ashallu itu asabahu ashallal. Itu orang yang tertimpa kelumpuhan. Nah, itu ashallal. Terus ayo kita bahas dulu ini. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin di penjelasan, innal isma yadullu ala sifatin allati tadammanaha wa ala sifatin ukhra atadammanaha ismun akharu bi tariqil luzum. Ya, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, sesungguhnya nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat. Ya, menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalamnya. Dan menunjukkan kepada sifat yang lain yang itu terkandung dalam nama yang lain. Nah itu kalau ini bitorik aluzum. Ya. Kelazimannya demikian. Kelazimannya, kemestiannya, konsekuensinya demikian. Ya bisa dipahami sini ya. Ketika kita menyebutkan nama Allah Al-Qadir, ya, berarti di situ ada kandungannya Allah kepada zat dan juga pada sifat qudrah. Ar-Rahim kepada zat dan pada sifat rahmah. Ya, Al-Alim kepada zat dan kepada sifat ilmu. Nah, dan seterusnya. Misalnya contohnya nama Allah Ismul Khaliq, nama Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ini dalla ala zat wa ala sifatil khalqi. Ini menunjukkan kepada zat yang mencipta dan kepada sifat itu menciptakan. Ya. Wadalah alal ilmi dan juga pasti menunjukkan kepada sifat ilmu alladzi tadammanahu ismul alim yang terkandung di dalamnya nama Allah al-alim. Wa alal qudrah. Nah, kalau ketika Allah menciptakan itu juga berarti menunjukkan kepada adanya kemampuan alladzi tadammanaha ismul qadiri yang terkandung di dalamnya sini nama Allah al-qadir. Ya, dalla. Kemudian juga ismul khaliq, ya, nama Allah al-khaliq ini dalla ala al-alim wal-qadir. Itu berarti juga menunjukkan kepada nama yang lain, yaitu nama Allah al-alim dan nama Allah al-qadir. Kenapa? Karena gak mungkin ayyakhluqa illa bi'ilmin wa qudratin. Allah menciptakan tanpa ilmu dan tanpa kemampuan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Ya, yatanazzalul amru bainahunna. Maka perintah Allah berlaku atasnya. Kenapa demikian? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui. Ini salah satu tujuan diciptakannya kita. Selain di surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, selain untuk beribadah, juga tujuannya ini. Kita diciptakan apa? Lita'alamu annallaha qad ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini ya, kalau di Al-Qur'an hikmah di tujuan diciptakannya makhluk ada dua. Pertama surat Ad-Dariyat, yang kedua di surah ini. Ya, di ayat ini. Di surah Ad-Dariyat yang maklum ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wahada wadihun, kata Syekh. Maka ini sesuatu yang sudah sangat jelas. Ya seandainya seseorang dia membuat jihazan, jihazan itu perkakas, peralatan, ya, sebuah peralatan. Minal ajihiza. Ini jamaknya dari berbagai peralatan. Fala yumkin, maka tidak mungkin ayasnahu wa huwa la yadri kaifa yasnahu. Enggak mungkin dia bisa membuat peralatan tersebut dalam keadaan dia enggak tahu bagaimana dia membuatnya. Wala yumkin ayasnahu wa huwa ashallu. Dan tidak, ya berarti dia punya ilmu, ya enggak? Nah, yang kedua, dan tidak mungkin dia membuat peralatan tadi dalam keadaan dia lumpuh. Nah, berarti dia punya apa? Udroh. Ya. Asyallu, asyallu itu asobahu asyalal. Itu jamaknya syullun. Nah, jamaknya syullun. Lumpuh. Dalam keadaan dia lumpuh. Lianahu laisa. Ya. Lianahu laisa kudrotan. Karena dia enggak memiliki kudroh. Ya, coba Mizan. Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kadzalika asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semisal mislu Muhammadin wa Ahmad wa Al-Mahi, ya, ini nama-nama Nabi, Hashir, Al-Hashir, Al-Aqib. Ya, itu seperti juga nama-nama Al-Quran, semisal Al-Quran Furqan, Al-Huda, Al-Shifa, Al-Bayan, Al-Kitab, ya, dan yang lainnya. Wa idza kana maqsudus sa'il ta'yinal musamma, nah apabila maksud atau tujuan dari sang penanya untuk menentukan referen zat yang dinamakan, abdarna anhu bi ayyi ismin kana idza arafa musamma hadzal ism, idza arafa ya musamma hadzal ism. Nah berarti kalau dia nanya kepada kita, dia tanya kepada kita tentang Allah, maka kita ungkapkan, kita jawab kepada dia dengan bi ayyi ismin kana, dengan nama-nama Allah yang manapun. Apabila dia bertanya tentang Allah, kita jawab dengan nama-nama Allah yang manapun. Apabila dia mengetahui ya zat yang dinamakan tadi. Bisa dipahami sini? Waqad yakunu al-ismu alaman waqad yakunu sifatan. Ya. Nah, terkadang nama itu ya, berupa alam, ya, nama diri, dan terkadang juga berupa sifat. Kaman yas'alu an qawlihi, ya, seperti orang yang bertanya tentang firman Allah Ta'ala, wa man a'rada an zikri, perhatikan zikrinya itu, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatanku, nah, gitu kan, diidopahkan gitu kan pada ya mutakalim. Ya, ma dzikruhu, ya, apa peringatannya itu? Fayuqala lahu huwal Qur'an, masalan. Maka dijawab, peringatannya adalah Al-Qur'an. Ya, misalkan, au ma anzalahu minal kutub, atau yang Allah turunkan berupa kitab-kitab. Fa inna dzikra masdarun, dzikra, dzikir itu kan masdar, dzakara yadzkuru. Dzikran begitu kan? Itu kan masdar. Wal masdaru, sedangkan masdar, ya taratan terkadang yudofu ilal fa'il, wa taratan ilal maf'ul. Terkadang disandarkan kepada fa'il, terkadang disandarkan kepada maf'ul. Wa idza qila dzikrullahi bil makna tsani. Nah, apabila dikatakan, ya, bahwasanya dzikrullah ya, itu menggunakan pengertian yang kedua, yaitu masdar yang disandarkan kepada objek maf'ul. Ya, mana tadi? Ya, kama kana ma yudhkaru bihi mithlu qaulil 'abdi. Maka yang disebut, yang dizikirkan itu semisal ucapan hamba. Ya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan begitu. Wa idza qila bil ma'na al awal, tapi kalau ya, dikatakan itu masdarnya itu, zikirnya itu disandarkan ke makna yang pertama. Yang pertama yaitu disandarkan kepada fa'il. Ya. Kana ma yadhkuru huwa kalamuhu. Ya. Maka pengertian zikir ialah kalamullah. Ya. Kalamullah. Kemudian mana lagi tadi? Wa hadza huwal murad fi qawlihi, inilah yang dimaksud dalam firman Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Nah, dari peringatanku. Baik. Ya. Liannahu qala qabla dzalik, karena Allah Ta'ala berfirman sebelumnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, jika datang kepadamu petunjukku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wa hudahu huwa ma anzalahu minadz dzikri, sedangkan hudahu, petunjuk Allah, itu adalah, kata beliau, ya, apa yang Allah turunkan berupa zikir, peringatan. Wa qala ba'da dzalik, dan Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabb, kata hamba, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dahulu aku dapat melihat. Qala kadzalika ataka ayatuna fanasitaha, Allah menjawab, demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepada engkau, tapi engkau melupakannya. Wal maqsudu ayyurafa anna dzikra huwa kalamuhu al munazzalu. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan zikir dalam ayat ini yaitu kalamullah yang diturunkan. Ya. Aw huwa adzikrul abdi lahu. Atau itu adalah zikir seorang hamba kepada Allah. Fasawaun kila dzikri kitabi kalami hudaya wa nahwi dzalik fa innal musamma wahidun. Ya. Maka apakah baik itu dikatakan kalami, ya, firmanku atau zikri, ya, peringatanku, kalami atau petunjukku atau yang lainnya, maka yang dinamakan itu sama. Eh, sekarang baca syarahnya. Ya. Baca syarahnya di sini. Pak siapa? Yanto. Wa inzaron lahu wa takhwifan. Fahuna idha sa'ala Fahuna idha sa'ala an-dikri Fahuna idha sa'ala an-dikri Fakila lahu adhikru Qawlu subhanallahu Qawlu subhanallahi walhamdulillahi Wallahu akbaru Soro tafsiran sahihan Wa idha sa'ala an-dikri Fakulna lahu dhikrohu Fakulna lahu dhikrohu Hati-hati ya, mansub tidak jelas ya. Tiba-tiba mansub Ma'anzalahu minal kutubi Ala ibadihi soro ma'na sahihan Soro ma'nan sahihan Lianna lafzu sharihun lahuma jami'an wa hadha ikhtalafa ikhtilaf enggak mungkin ikhtilaf enggak ada kayak begitu wasinnya ikhtalafa yahtalibu ikhtilafan nah, ini berarti masdar wa hadha ikhtilafa mas itu hamzah wasal Wahada ikhtilafa tanwin. Kenapa mansub? Wah, tuh kan. Nah. Kenapa mansub ikhtilafa? Hati-hati dari mansub enggak jelas, ya. Wahada ikhtilafu. Ya. Wahada ikhtilafun. Wahada ikhtilafun tanwin. Apa tanwin? Tanawun itu. Tanawun pekan lalu. Ingat enggak? Tanawu dan tato. Terus, wahada ikhtilafun tanawun. Lianna al-ma'na tsani la yudaddu al-ma'na al-awwali. Apa i'rabnya al-awwali kok jadi kasrah? Al-awwali. Apa i'rabnya? Al-ma'na apa i'rabnya? Al-ma'na. Isim. Apa i'rabnya jangan maknanya. Barana. Hah? Yudad itu kan dada yudadu fi mudhari. Ya mudaddatan. Itu fi rubai. Ya lazim ta'addi. Ya. Taib dia maknanya berarti maf'ulun bi. Ya berarti la yudadul makna al-awwala. La yudadul makna al-awwala. Fa kullu ma anzalahu Allahu azza wa jalla bahwa mustalzimun li dzikrihi wa huwa tadhkirun li ibadihi. Ah itu pokoknya enggak tanwin salah, enggak ada al dibaca, enggak ada al enggak dibaca salah. Pokoknya bahasa Arab sensitif, jago kayak kita ya. Kalau mungkin awal-awal tak main asal-asal aja, ada tanwin gak dibaca, salah. Salahnya gimana? Salah. Ya pokoknya nggak ada, begitu. Ada al gak dibaca keliru juga. Jadi hati-hati. Tapi untuk bahasa ya, udah jam segini ya, mau antar anak sekolah. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim.